والنصب مختار لا ضاد في النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصيب. قال رحمه الله تعالى في باب المفعول معه: ينصب تالي الواو مفعول ثالث ينصب تالي و ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام كيف نصب وبعد ما استفهام كيف نصب بفعل قول بفعل كون مطمر بعد الأرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إطمار عامل تصب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا مع في نحو سيري والطريق مسرعا بما من الفعل وشبه شابه دنا سولا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب في قول مطمر في قول بفعل كلمة بعد العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لا ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصيب. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالقول في ذا النصب لا بالقول لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مدمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعا بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مطمر بعد العرب والعطف يمكن بلا ضعف أحق والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل نصب. قال النظيم رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري وطريق مسرعة بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالقول ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهامي وبعد ما استفهام أو كيف نصب في فعل كون مضمر بعد العرب والعطف إن يمكن بلا silakan di i'rab bait yang pertama yunsabu tali alwawi mafulan ma'ah في نحو سيري والطريق مسرعة

ada enggak? Jadi sisi maknanya lemah gitu. Apa? Takunu antum wa bani abikum. Ada yang hafal enggak? Takunu antum wa bani abikum ka kul al kulliyatin ya, Bah. Min at-tihal atau apa? Hah? Kunu antum wa bani abikum makana al-kulliyataini min at-tihal itu kan. Ya. Nah, ini lebih rujuk apa? Nasab. Ya. Kunu antum wa bani abikum. Kok bisa padahal di situ ada pemisahnya yang memisahkan maful ma'ah dengan dhamir mutasilnya. Dengan apa pemisahnya di situ? Antum. Jawabannya apa? Karena ditinjau dari sisi apa makna di situ ada kelemahan. Ya, seandainya diatofkan maka otomatis perintahnya kepada dua sisi kan. Kalian dan bani abikum, sedangkan yang dimaukan bukan itu. Ini perintah hanya terarah pada satu sisi, yakni kalian mukhatabun. Maka di yang lebih rajih di apa? Nasobkan sebagai maful ma'ah, bukan wa banu abikum. Ya. Itu dihafalkan itu ya. Kunu antum wabani, bukan wabanu. Kenapa? Karena kalau seandainya diatofkan ada sisi kelemahan, ditinjau dari sisi maknanya. Karena kalau dirofakan wabanu abikum, berarti perintahnya kepada kalian dan bani abikum. Sedangkan yang dimaukan bukan itu. Yang dimaukan hanya perintah kepada kalian. Ya. Kemudian wa nasbu mukhtarun la darba'fin nasab. Nasab itu lebih dipilih ketika atof nasab itu lemah. Tadi dicontohkan apa, Osman? Contohnya apa? Sirtu wa Zaidan. Sisi lemahnya ditinjau dari apa itu? Lafaz atau makna? Lafaz. Ya, karena di situ tidak ada pemisah antara maful ma'ah dengan memirta. Yang mana maful ma'ah tadi diatofkan kepadanya. Seandainya dikasih pemisah maka lebih roji rafa sirtu ana wa zaidun. Enggak ada di sini misalnya, makanya lebih rajin nasab sirtu wa zaidan. Kemudian contoh yang lain yang itu sisi kelemahan terjadi pada maknanya sehingga lebih dipilih nasab. Apa contohnya? Kemarin sudah kita lewatkan. Lau tarok tanna qata afasilaha la rubu'aha. Itu kan? Lau tarok tena kota wafasilah la rubu'ah. Seandainya engkau biarkan unta betina itu bersama anaknya, niscaya dia akan menyusu ke ibunya. Ya. Di sini seandainya antum jadikan fasilah ma'tuf kepada naqah wawunya atifah, maka itu dari sisi makna ada kelemahan. Karena yang namanya ar-rubu' tidak terjadi dengan semata-mata dibiarkan. Ya, unta betina dan juga dibiarkan unta anaknya. Tapi terjadinya ar-rubu' dengan digabungkan. Iya kan? Dikumpulkan unta betina dengan anaknya. Kalau dari sisi lafaz tidak ada kelemahan. Dari sisi makna. Ya, atau yang lainnya, misal ini. Kemudian yang berikutnya, ini paham kan? Wal 'athfu in yumkin bila dhafin ahad wa an-nasbu muhtarun la dhafin nasa. Ingat. Sisi kelemahan tadi bisa dari sisi apa? Al-lafaz atau dari sisi makna, diperhatikan. Wa nasbu in lam yajuzil 'athfu yajib aw i'taqid idmaru 'amilin tusib. Wa nasbu in lam yajuzil 'athfu yajib aw i'taqid idmaru 'amilin tusib. Wa atifa an-nasbu mubtada' marfu' wa madhar rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih in syartiyah lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yajuz fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa lam tujzi as-sukun wa kusira lil takhallus min taqa'i sakirain al-'athfu fa'ilun fa'ilu yajuz marfu'un wa lam yudruf al-athfu fa'ilun fa'il yajuz marfu'un wa lam yudruf ay dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih